Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kemarin yang memimpin penduduk wadi siapa namanya? Ibnu Abza. Kenapa beliau dalam keadaan bekas budak kok diangkat menjadi pemimpin? Apa yang menyebabkan beliau mendapatkan darajat yang tinggi ini? Li'annahu qari'un bi kitabillah wa 'alimun bil faraid. Masyaallah. Karena Ibnu Abza qari, orang yang pandai membaca Al-Qur'an, faham tentang Al-Qur'an, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Selain itu pula beliau 'alimun bil faraid, pakar dalam ilmu waris. Inilah yang menyebabkan terangkatnya derajat beliau. Tidak memandang tadinya bekas budak atau miskin atau bahkan cacat. Siapapun yang mereka alim bi kitabillah, maka akan Allah angkat derajat mereka. Bukan semata-mata harta maupun keturunan. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, hum mawali. Saru min sadati al-muhajirin. Tapi mereka menjadi tokoh-tokoh, termasuk tokoh di kalangan muhajirin. Apakah karena mereka berharta? La. Apakah karena mereka berasal dari nasab, sematan nasab? La. Tapi keimanan, ketakwaan, yang itu merupakan buah dari ilmu yang mereka pelajari di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menyebabkan terangkatnya derajat mereka. Qala Allahu azza wa jalla, wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah. Bukanlah harta-harta kalian, bukanlah anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami, kata Allah, dengan sedekat-dekatnya, melainkan orang beriman dan beramal saleh. Itu merupakan buah dari ilmu yang mereka pelajari di sisi Rasul, membuahkan keimanan, membuahkan amalan saleh, sehingga mereka terangkat derajatnya. Masya Allah. Jazakumullah khair atas kesungguh-sungguhan antum. Taib. Allah berfirman, qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih ungdur kaifa nusariful ayati thumma hum yastifun. Wa hadha min adilati tauhid wa butlani syirk. Ini termasuk daripada dalil-dalil wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil tentang tauhid dan batilnya kesyirikan. Dari sisi mana? Barakallahu fikum. Dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala semata yang mampu mendatangkan kemanfaatan, diantaranya Allah yang memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan, hati. Qala Allah Azza wa Jalla huwa allazi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah. Al-Mulk ayat ke-23. Allah yang memberikan itu semua. Dan ketika Allah mampu untuk memberi, Allah pun maha mampu pula untuk mencabut kembali pemberiannya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil pandangan mata seseorang atau pendengaran seseorang atau menutup hati seseorang, adakah selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikannya? Al-jawab tidak. Maka dari itu Allah katakan, man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Siapakah sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendatangkan, yang mampu mendatangkannya? Di situ menunjukkan dengan jelas wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang sangat jelas, sangat gamblang menunjukkan tentang tauhid dan batilnya kesyirikan. Ternyata sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah, apapun bentuknya, enggak mampu mendatangkan kemanfaatan, menolak kemadharatan, enggak mampu. Yang mampu hanya Allah semata. Nah, setelah kita faham bahwa Allah munfaridun bijalbil manafi' wa munfaridun bidaf'il madar, Allah Maha Esa Maha Tunggal dalam mendatangkan kemanfaatan dan di dalam mencegah kemadharatan, maka konsekuensinya, maka Allah pula yang harus kita ibadahi. Sebagaimana sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mendatangkan kemanfaatan, apakah untuk dirinya maupun untuk penyembahnya, demikian pula tidak bisa menolak bala baik untuk dirinya maupun untuk penyembahnya, maka itu menunjukkan dengan jelas batilnya melakukan peribadahan kepada mereka. Melakukan peribadahan kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat maupun menolak kemadharat. Jelas sekali barakallahu fikum sisi pendalilan wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Wa illa di sana masih sekian banyak dalil-dalil tentang tauhid. Namun yang saya inginkan adalah ayat yang telah kita bahas. Kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullah. Unzur walihada qal unzur kaifa nusarriful ayat ainubayyinuha wa nuwaddihuha wa nufassiruha dalatan ala annahu la ilaha illallah wa anna ma ya'buduna min dunihi batilun wa talalun. Mana nusarrifu aynu bayyinuha. Kami jelaskan ayat-ayat tersebut. Nuwatihha wa nufassiruha. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, terangkan, jabarkan ayat-ayat tersebut sebagai dalil bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah semata, dan bahwasanya apa yang mereka sembah dari selain Allah adalah batil dan sesat. Ifhamu. Apapun bentuknya yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan batil wa dhalal. Dari sisi mana? Karena enggak bisa mendatangkan manfaat. Tidak bisa menolak madarat. Maka orang yang bertauhid ta'alluq wal iltija ila Allah wahdah, menggantungkan harapan, menyandarkan segala urusan baik dalam hal mendatangkan kemanfaatan maupun tercegahnya dari kemadharatan hanya kepada Allah semata, bukan kepada selainnya. Tapi kalau kaum musyrikin kepada makhluk mereka bersandar, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Syekh At-Tirmidzi As-Sadi rahimahullah menjelaskan makna nusariful ayat ainu nawwi'uha. Kami jadikan ayat-ayat tersebut anwa', bermacam-macam. Wa na'ti biha fi kulli fan. Kami datangkan ayat-ayat tersebut pada setiap fan, baik aqliyah, sam'iyah, karena di sana ada tahaddi yang isinya tantangan. Dengan berbagai macam konteks, siap, dan berbagai macam fan. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang masalah tauhid dengan menjelaskan keutamaan orang-orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu 'azza wa jalla walladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tauhid dengan menyebutkan kelemahan-kelemahan sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayat ini. Demikian pula kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdialog dengan ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat? Tidak bisa mendengar, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menantang kaumnya yang mengikuti pemahaman bapaknya kesyirikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan matahari, menerbitkan matahari dari arah timur, maka datangkan coba dari arah barat. Tuhan-tuhan kalian mampu enggak? Fabuhita allati kafar. Terbungkam orang kafir, menunjukkan lemahnya sesembahan-sembahan mereka. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan sesembahan-sesembahan yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya, sehingga keadaan mereka marah besar, dan ada yang laporan bahwa yang melakukan adalah Ibrahim alaihissalam. Afa'alta bi alihatina ya Ibrahim? Apa engkau yang berbuat demikian terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? ternyata Tuhan-Tuhan mereka bergelimpangan, dihancurkan oleh beliau alaihi salam. Sangat jelas sekali sesembahan-sembahan kaum musyrikin lemah. Dan sekian banyak ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan masalah tauhid min wujuhin syatta, dari berbagai macam sisi. Ada kalanya Allah menyebutkan tentang ancaman terhadap orang berbuat kesyirikan. Allah azza wa jalla, innakum may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sekian banyak ya, dari segala sisi Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang wajibnya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan batilnya kesyirikan. Walitunira al-haqqa wa tubayyana sabilal mujrimin. Dengan didatangkannya ayat-ayat tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam siak, dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam fan, agar supaya menerangi kebenaran dan menjelaskan jalan orang-orang yang jahat, orang-orang durhaka, membangkang terhadap Allah dan Rasulnya. Semakin jelas kebenaran tauhid tampak. Kenapa kita harus mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala? Sangat jelas sekali alasannya. Allah Maha Esa dalam menciptakan alam semesta ini berserta isinya. Allah subhanahu wa ta'ala Esa dalam mengatur alam semesta. Mutafaridun bil khalq wal mulk wa tadbir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Esa pula dalam ibadah. Dan semakin jelas tentang sesatnya orang-orang berbuat kesyirikan, melakukan penyembahan kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat sedikitpun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan tentang mereka kaum musyrikin, wa man adall mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Tidak ada orang lebih sesat, adall ay ajhal. Tidak ada orang lebih sesat, lebih bodoh daripada orang yang menyeru, berdoa, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Memanjatkan doa, permohonan kepada sesuatu yang tidak mampu mengabulkan permohonannya sampai kapan? Sampai hari kiamat, enggak akan mampu. Kalau sampai batas waktu tertentu masih bisa ditunggu, sampai hari kiamat nggak akan mampu. Lantas apa yang akan didapatkan? Namun begitu jelasnya, apa dalam keadaan begitu jelasnya kebatilan kesyirikan, namun banyak orang yang ngaku muslim muslimah tetap enggak paham. Kesyirikan tetap dijalankan. Ketika suruh mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau. Nas'alullah salamatul afiyah. Padahal dengan Allah datangkan penjelasan tentang tauhid dari berbagai macam sisi tadi untuk menerangi kebenaran dan menjelaskan tentang sesatnya jalan al-mujrimin, orang-orang menentang Allah dan Rasulnya, orang-orang yang durhaka. Thumma hum ma'a hadha al-bayani at-tam yasdifun. Kemudian mereka bersamaan dengan penjelasan ini yang begitu sempurna, namun mereka yastifun an ayatillah wa yu'rituna anha. Mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak mau mengimaninya, tidak mau menerima dan mengamalkannya, malah berpaling. ila man rahimahullah. Qul ara'aitakum ay akhbiruni. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang musyrikin, akhbiruni, sampai beritakan kepadaku, in atakum adzabullahi bahtatan au jahratan, jika Allah Subhanahu wa taala, ala, jika azab Allah Subhanahu wa taala datang kepada kalian, baik azab Allah Subhanahu wa taala datang kepada kalian secara tiba-tiba spontan, atau jahratan ayanan zahira, kalian bisa saksikan dengan mata kepala kalian, bahkan didahului dengan muqaddimat ay mufaja'atan aw taqaddama amamahu muqaddimatun ta'lamuna biha wuqu'ahu, datang secara spontan atau didahului dengan pendahuluan-pendahuluan, ada indikasi-indikasi terjadinya azab, akan datangnya azab, yang kalian mengetahui akan kejadian azab tersebut. Hal yuhlaku ilal qawmul zalimun, bukankah akan dibinasakan, yang akan dibinasakan melainkan orang-orang yang zalim? Benar. Alladzina saru sababan liwuku'il azab bihim bidzulmihim wa inadihim, yaitu mereka orang-orang yang telah menjadi sebab terjadinya azab menimpa mereka dengan sebab kezaliman mereka dan penentangan mereka, dalam keadaan ayatnya sudah jelas wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan batilnya perbuatan syirik. Fahdharu an tuqimu ala dzulm fa innahul halakul abadi wasyiqa'u sarmadi. Maka waspadalah kalian, waspada untuk kalian tegak di atas kedzaliman, maknanya melakukan kedzaliman, waspada jangan sampai kalian melakukan kedzaliman, karena sesungguhnya kedzaliman itu merupakan al-halakul abadi, kebinasaan yang abadi serta kecelakaan, kesengsaraan yang langgeng. As-sarmadi ay ad-dawam, langgeng. Kesyirikan ikhwan akbaru zulm, kedzaliman yang paling besar. Qala Allah azza wa jalla, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, nasihat Luqman, seorang hamba yang saleh menasihati sang putranya, wahai putraku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah, karena syirik itu adalah sebesar-besar kezaliman. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah haramkan atas dia surga dan tempat kembali adalah neraka. Kebinasaan. Namanya kesyirikan akan berakhir dengan kebinasaan. Sehingga kita harus waspada untuk tegak di atas kedzaliman. Apakah kedzaliman di mana syirik atau zulmu nafsi, apa zulmu syaksi li nafsi atau zulmu syaksi li ghairi, mencakup tiga-tiganya. Apakah zalim yang bermakna kesyirikan, atau zalimnya seseorang terhadap dirinya sendiri, atau zalim seseorang terhadap orang lain. Qala Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fattaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Takutlah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman itu merupakan kegelapan, kegelapan di hari kiamat. Dengan ini selesai kita dari ayat yang ke-46 sampai ke ayat ke-47. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.